بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل، وتحديدا في الفضائل التي تتعلق بالصيام، فرضه ونفله. قال رحمه الله تعالى: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. وتحت هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى عدة أحاديث، وصلنا إلى الحديث الرابع من هذه الترجمة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه شاهد للترجمة، وأن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه المبارك هو تعجيل الفطر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الأحكام التي والأعمال التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها مواقيتها تتعلق بأشياء واضحة وميسورة للعباد، ويمكن أن يطلع عليها الحاضر والباد، لا تختص بأهل المدن دون غيرهم، بل هي أشياء واضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده بهذا الدين العظيم المبارك. ومن ذلك ما يتعلق بإمساك الصائم وفطره، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإفطار الصائم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. أقبل الليل أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من جهة المغرب، وغربت الشمس أي غاب قرصها، فقد أفطر الصائم. وهذه علامة واضحة للناس أينما كانوا، في الحضر أو في البر أو في البحر، أينما كانوا علامة واضحة يعاينها ويشاهدها الجميع. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا فيه كما قدمت شاهد للترجمة من حيث مشروعية تعجيل الفطر، وأنه هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita berada di dalam kitab Al-Fadail, sampai kepada keutamaan-keutamaan berpuasa yang fardu maupun yang sunnah. Pengarang mengatakan bab keutamaan menyegerakan berbuka puasa, dan apa yang digunakan untuk berbuka, dan apa yang dikatakan oleh orang yang berbuka setelah dia berbuka. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, dan sampai kita kepada hadis yang keempat, yaitu hadis Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila malam sudah datang dari arah sana, dan siang sudah pergi dari arah sana, maka dan tenggelam matahari, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan sabda beliau SAW, apabila malam telah datang dari arah sana, maksudnya adalah dari arah timur. Dan apabila siang sudah pergi ke arah sana, maka yang dimaksud adalah arah barat. Di dalam hadis ini, ada apa yang ingin disampaikan oleh muallif, dan bahwasanya sunnahnya bagi seorang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Dan beliau SAW telah mengabarkan di dalam hadis-hadis yang banyak bahwasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, waktu-waktunya Allah SWT kaitkan dengan sesuatu yang jelas, yang bisa dilihat oleh orang yang ada di gunung, di perkotaan, dan di tempat yang lain. Dan ini adalah termasuk anugerah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah hukum orang yang berbuka puasa dan juga memulai berpuasa, yang tersebut di dalam hadis ini. Beliau SAW mengatakan, apabila malam sudah datang dari arah sana, yaitu dari arah timur, dan siang sudah pergi dari arah sana, yaitu dari arah barat, dan telah tenggelam matahari, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Ini adalah alamat yang jelas, yang bisa dilihat oleh orang yang ada di daratan maupun di lautan dan di mana saja. Syahid dari hadis ini sekali lagi, bahwasanya sunnah bagi orang yang berbuka puasa adalah menyegerakan puasanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala, سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كما في الحديث الذي قبله أن السنة تعجيل الفطر عند إقبال الليل وغروب قرص الشمس، وأن ذلك هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما أن في الحديث وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يتبين الأمر للإنسان. فهذا الصحابي ولم يسم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، أي لو تأخرت قليلا حتى تحقق المساء الذي هو دخول الليل، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، يقول هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال منبها مبينا إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah ibn Abi Aufa Abu Ibrahim, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, kami mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Maka ketika tenggelam matahari, beliau SAW berkata kepada sebagian kaum, yaitu sebagian kita, "Wahai fulan, turunlah dan buatlah adonan tepung untuk kita." Maka sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya kita menunggu lebih sore lagi." Maka beliau SAW mengatakan, "Turunlah dan buatlah adonan untuk kita." Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Sesungguhnya masih siang ya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Turunlah dan buatlah adonan untuk kita." Maka turunlah sahabat tersebut dan membuatkan adonan tepung untuk Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW meminum dan berkata, "Seandainya kalian, apabila kalian melihat malam sudah datang dari arah sana, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa." Maka beliau SAW mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Hadis ini muttafaqun alaih. Berkata muallif, yang dimaksud dengan ijdah adalah mencampur tepung dengan air. Yang dimaksud dengan ijdah adalah campurlah tepung dengan air. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalamnya ada seperti yang kita ketahui dan apa yang ingin disampaikan oleh muallif, bahwasanya sunnah adalah menyegerakan berbuka apabila malam sudah mulai datang dan matahari sudah tenggelam. Maka disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Dan di dalam hadis ini pula, kewajiban untuk mentaati Nabi Muhammad SAW meskipun belum jelas bagi seseorang. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan atau menyuruh kepada seorang sahabat supaya turun dan membuat adonan. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya kita menunggu lebih sore lagi." Kemudian Rasulullah SAW mengulangi perintah beliau dan mengatakan, "Turunlah dan buatlah adonan untuk kita." Kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kita masih dalam keadaan siang." Kemudian beliau mengulangi lagi, "Turunlah dan buatlah adonan untuk kita." Maka kemudian turunlah sahabat ini dan membuat adonan. Akhirnya Rasulullah SAW meminum dan berbukalah beliau. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Salman Amir al-Dabbi as-sahabi radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha aftara ahadukum falyuftar ala tamr فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث وما بعده يتعلق بالشق الآخر من الترجمة وما يفطر عليه الصائم، وأن السنة في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون الفطر على تمر، وهو أفضل ما يفطر عليه الصائم، لأن التمر حلو الطعم وأفضل ما يلاقي المعدة بعد الجوع وفراغ الجوف من الطعام التمر، وهو أنفع ما يكون. وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا الخير والبركة والنفع للناس في أديانهم وأبدانهم وعموم أحوالهم. قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا أيضا فيه التأكيد على الفطر، وأن الإنسان إذا غربت الشمس ودخل وقت الليل وقت المساء فإنه يبادر إلى الإفطار بالمتيسر عنده. إن كان التمر متيسرا فهو أولى ما يفطر عليه، وإن لم يكن متيسرا فلو لم يجد إلا الماء فليفطر على الماء، فإنه طهور كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Salman ibnu Amir ad-Dabbi, semoga Allah SWT meridhai beliau, dari Nabi SAW. Beliau bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Apabila dia tidak menemukan, maka hendaklah dia berbuka dengan air, karena sesungguhnya air ini membersihkan. Di dalam hadis ini dan juga hadis yang setelahnya berkaitan dengan apa yang digunakan untuk berbuka oleh orang yang berpuasa. Apa yang digunakan untuk berbuka oleh orang yang berpuasa. Dan sunnahnya sebagaimana dalam hadis ini adalah berbuka dengan kurma. Karena kurma ini rasanya manis. Dan ini adalah yang paling bagus ketika seseorang dalam keadaan lapar, maka yang pertama kali masuk di dalam lambungnya adalah sesuatu yang manis. Dan inilah yang paling bermanfaat. Dan petunjuk Nabi SAW tidak ada di dalamnya kecuali kebaikan dan juga berkah bagi manusia. Baik di dalam agama mereka, di dalam fisik mereka, di dalam badan mereka, maupun di dalam keadaan-keadaan mereka secara umum. Sabda beliau SAW, fa'illam yajid, apabila dia tidak menemukan, yaitu tidak menemukan kurma, fal yuftir ala ma'in, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Ini adalah ta'kid dari beliau, penguatan dari beliau, tentang menyegerakan berbuka. Apabila seseorang tidak mendapatkan kurma, maka bersegera berbuka dengan apa yang mudah. Apabila tidak menemukan kurma, maka dengan air. Qala al-allamah ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabih Zad al-Ma'ad fi at-ta'liq ala hadha al-hadith wa ahamiyyat al-iftar ala at-tamr. قال وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أو على التمر عليه أي الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. Berkata الإمام ابن القيم رحمه الله di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau memberikan komentar terhadap hadis Rasulullah SAW yang ada di depan kita ini, beliau rahimahullah mengatakan yang artinya, di dalam berbukanya Nabi SAW dari puasa beliau dengan kurma, dengan rutab, yaitu kurma muda, atau dengan kurma, atau dengan air, di sini ada rahasia. Karena sesungguhnya berpuasa ini menyebabkan kosongnya lambung dari makanan. Sehingga hati tidak menemukan kekuatan. Oleh karena itu, sesuatu yang paling cepat sampai kepada hati manusia adalah sesuatu yang manis. Apalagi yang dinamakan dengan rutab, yaitu kurma muda. Maka ini sangat cepat sampai kepada hati dan segera hati tersebut mengambil manfaat dan menjadikan dia kuat, yaitu dengan rutab tersebut. Apabila tidak ada rutab, kurma muda, maka dengan tamar, yaitu dengan kurma. Karena kurma ini juga manis. Dan apabila tidak memiliki kurma, maka dengan beberapa teguk air, di mana tegukan air ini akan memadamkan panas yang ada di dalam lambung dan juga panasnya berpuasa. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقول حسوات جمع حسوة والمراد الواحدة من الشرب وهذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام أن أفضل ما يفطر عليه الصائم هو الرطب فإن لم يجد الرطب فالتمر فإن لم يجد التمر يحسو حسوات من الماء وقد تقدم التنبيه على ما في ذلك من فائدة عظيمة للصائم فيما تم نقله من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum beliau salat dengan beberapa butir rutab, itu kurma yang masih muda. Apabila tidak menemukan rutab, kurma yang masih segar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar, yaitu dengan beberapa butir kurma. Dan apabila tidak menemukan kurma, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Dan yang dimaksud dengan haswah adalah satu tegukan. Dan haswah adalah jamak, adalah mufrad dari hasawat. Di dalam hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwasanya makanan yang paling bermanfaat, yang paling afdal digunakan untuk berbuka adalah rutab. Kemudian apabila tidak ada, maka dengan kurma. Kemudian bila tidak ada, maka dengan air. Dan telah berlalu nukilan dari Ibnul Qayyim rahimahullah tentang faedah dan rahasia kenapa diutamakan memakan makanan yang disebutkan di dalam hadis ini ketika berbuka puasa. Qala rahimahullahu ta'ala babun amru as-sa'im bihifz lisanih wa jawarihihi 'an mukhalafat wal mushatama wa nahwiha. Wa hadha babun ayyuha al-ikhwah al-mustami'un al-kiram عظيم جدا وينبغي على المسلم أن يعتني بهذا عناية عظيمة حفظا لصيامه وعملا على وقايته من الأمور التي تنقصه وتضعفه وكذلك من الأمور التي يترتب عليها ضعف الأجر وقلة الثواب في عبادة الصائم لربه تبارك وتعالى. قال باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الصائم مطلوب منه نوعين من الصيام. النوع الأول وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا النوع من الصيام يختص بوقت الصيام من غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما النوع الثاني من الصيام وهو صيام الجوارح واللسان عن المحرمات، فهذا صيام واجب على المرء في ليله ونهاره، لا يختص بالنهار ولا يختص أيضا بشهر رمضان، بل هو أمر واجب على العبد في كل أوقاته أن يصوم عن المخالفات والمحرمات والسباب والشتائم ونحو ذلك. هذا أمر واجب على العبد في كل وقت، في الليل والنهار، في رمضان وغيره. ويعد الصيام مدرسة لتربية المسلم على صيانة لسانه وجوارحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى تبارك وتعالى عنه وزجر. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. ومعنى يرفث، المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش السيء البذيء، والمراد بالصخب رفع الصوت باللجج والصياح، وهذا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من سكينة وأدب وخلق فاضل وتعامل كريم. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، منبها نفسه بهذه الكلمة ومنبها أيضا الآخرين أن الصيام له حرمة وأنه مدرسة تربي الإنسان على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، والبعد عن السباب والفحش والبذاء والصخب واللجج ونحو ذلك من الصفات الذميمة. Bab yang selanjutnya adalah bab perintah bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dan anggota badannya dari larangan-larangan dan juga dari saling mencela dan yang lain-lain. Bab ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, adalah bab yang sangat agung dan sepantasnya bagi seorang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dan juga menjaga anggota badannya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa dan mengurangi ganjaran berpuasa dan juga mengurangi dari hikmah puasa itu sendiri. Dan di dalam bab ini, beliau mengatakan perintah orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dan juga anggota badannya dari larangan-larangan dan juga saling mencela dan lain-lain. Di sini diminta dan diharapkan bagi orang yang berpuasa dua perkara. Yang pertama, yang dinamakan dengan menjaga diri, menahan diri dari makanan dan juga minuman dan seluruh hal yang membatalkan puasanya. Maka ini adalah yang dilakukan ketika berpuasa, yaitu dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, sampai tenggelamnya matahari. Dan ini diharapkan dan diperintah seorang yang berpuasa ketika dia berpuasa, yaitu menjaga diri, menahan diri dari makanan dan juga minuman. Perkara yang kedua adalah berpuasanya seseorang menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Berpuasanya anggota badan secara umum dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan ini adalah wajib bagi setiap muslim, baik ketika malam hari ataupun siang hari, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, seperti misalnya saling mencela, saling mencaci maki, maka ini dilarang baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu, yang namanya puasa adalah madrasah, adalah sebuah sekolah yang bisa membiasakan seorang muslim untuk menjaga lisannya dan juga anggota badannya. Allah SWT berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa dan juga orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara makna takwa adalah menjauhi larangan dan juga menjalankan perintah Allah SWT. Beliau SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, di dalam hadis Abu Hurairah, beliau SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia yarfus. Dan yang dimaksud dengan rafath adalah ucapan yang tidak senonoh, yang jorok. Wala yaskhab, dan janganlah dia mengeraskan suaranya. Kemudian beliau SAW mengatakan, apabila salah seorang mencacinya atau ingin mengajak bertengkar kepadanya, maka adalah dia mengucapkan, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan ini maksudnya adalah dengan ucapan ini, orang yang berpuasa mengingatkan dirinya sendiri bahwasanya dia sedang berpuasa, dan juga mengingatkan orang lain yang ada di depannya bahwasanya puasa ini memiliki keutamaan, memiliki kedudukan, memiliki larangan-larangan. Oleh karena tidak melakukan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu rawahu al-Bukhari. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه الأمر بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وأن الصيام فرصة عظيمة للعبد لتهذيب نفسه وصيانة لسانه وحفظ جوارحه والبعد بها عن كل ما لا يليق من قول أو فعل. وقوله من لم يدع قول الزور، المراد بالزور كل قول محرم، كل قول محرم من فحش أو بذاء أو سب أو نميمة أو غيبة أو سخرية أو غير ذلك، فهذا كله داخل في قوله قول الزور. فقول الزور كل قول محرم جاءت الشريعة بتحريمه. والعمل به، وهذا فيه تنبيه على أمر مهم جدا، ألا وهو أن الجوارح تبع للسان، فإذا فسد اللسان فسدت الجوارح بفسادها، إذا انحرف اللسان انحرفت الجوارح بانحرافه، وكذلك إذا استقام اللسان استقامت الجوارح. قد قال عليه الصلاة والسلام، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. كما أن مما يستفاد من هذا الحديث بيان الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام، وأن الله عز وجل شرعه للعباد من أجل حصول التقوى وتحققها، وليس مجرد إمساك الإنسان عن طعامه وشرابه، بل المراد تهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وحسن الامتثال لله سبحانه وتعالى، والمران الذي يحصل للنفس مع الصيام من حيث الإقبال على الفضائل والبعد عن المحرمات والرذائل. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau mengamalkan dengannya, maka Allah SWT tidak butuh dia meninggalkan makanannya dan juga minumannya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini ada perintah bagi seorang yang berpuasa untuk menjaga lisan dan juga anggota badannya. Dan berpuasa bagi orang yang berpuasa adalah kesempatan untuk membiasakan diri menjaga anggota badan dari segala hal yang tidak pantas dilakukan. Dan yang dimaksud dengan zur di dalam hadis ini adalah setiap ucapan yang diharamkan. Yang dimaksud dengan qaul zur adalah setiap ucapan yang diharamkan. Masuk di dalamnya ucapan yang tidak senonoh atau namimah, yaitu mengadu domba, atau ejekan kepada orang lain. Maka semuanya ini masuk di dalam makna qaul zur, di mana syariat melarang hal yang demikian. Dan sabda beliau, wal amala bihi, dan mengamalkan dengannya, yaitu dengan ucapan zur tersebut. Ini adalah tambih, peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anggota badan ini mengikuti lisannya. Apabila lisan seseorang menyimpang, maka anggota badan akan menyimpang. Demikian pula sebaliknya, apabila lisan seseorang lurus, maka anggota badan juga demikian akan lurus. Dalam sebuah hadis disebutkan yang maknanya, apabila seorang anak Adam memasuki waktu pagi, maka anggota badan akan berpesan kepada lisannya dan mengatakan, "Hendaklah engkau wahai lisan bertakwa kepada Allah SWT. Apabila engkau istiqamah dan lurus, maka kami akan lurus. Dan seandainya engkau menyimpang, maka kami akan menyimpang." Dan di dalam hadis ini pula ada hikmah yang agung bagi orang yang berpuasa, yaitu untuk mewujudkan takwa kepada Allah SWT. Jadi puasa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukanlah hanya sekedar menahan makan dan juga minum, tapi di dalamnya ada tahdzibun nafs, yaitu mendidik jiwa untuk mengamalkan adab-adab yang baik, melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, dan juga untuk melatih diri taat kepada Allah SWT. قال رحمه الله تعالى باب في مسائل من الصوم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل التي تتعلق بالصوم، وأورد فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقد أفاد هذا الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا لم يتعمد ذلك فإنه لا يترتب على ذلك فساد صيامه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله، ولهذا قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك وصيامه تام، ولا يؤثر على صيامه ما أكله أو شربه وهو ناسي سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن إذا رأى المسلم أخاه يأكل فإنه ينبهه، لا يتركه على نسيانه، تعاونا على البر والتقوى وتذكير لهذا الناس، فلا يترك، وإنما السنة أن ينبه على ذلك كالتنبيه على أي خطأ يقع فيه المسلم بقطع النظر عن كونه وقع عمدا أو نسيانا هذا بين المرء وبين الله عز وجل، لكن من رأى ذلك فإنه ينبه من وقع منه ذلك. Bab yang selanjutnya adalah tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Beliau rahimahullah menyebutkan tiga masalah. Yang pertama adalah orang yang makan karena lupa, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian lupa, kemudian makan atau minum, maka adalah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberi makan kepadanya dan juga memberi minum. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya barang siapa yang makan atau minum karena lupa dan tidak sengaja padahal dia sedang berpuasa, maka hal ini tidak merusak puasanya. Dan bahwasanya ini adalah termasuk rahmat Allah dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana sabda beliau SAW, fa innama at'amahullah wasaqah. Sesungguhnya dialah Allah SWT yang telah memberi makan kepadanya dan juga memberi minum. Puasa yang dia lakukan adalah puasa yang sempurna, dan apa yang dia makan tidak mempengaruhi puasanya, baik dia memakan sedikit maupun banyak. Akan tetapi hendaknya seorang muslim apabila melihat saudaranya lupa, kemudian dia makan atau minum ketika berpuasa, maka hendaklah dia apabila melihatnya segera mengingatkan dan tidak membiarkan dia dalam keadaan demikian, supaya bisa melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu kita diperintahkan untuk berta'awun, bekerja sama di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi sunnahnya, hendaknya seorang muslim apabila melihat saudaranya lupa ketika dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah mengingatkan. Seperti kalau dia mengingatkan saudaranya ketika melakukan kesalahan yang lain, tanpa terlepas apakah dia melakukan ini semua karena lupa atau karena sengaja. قال رحمه الله تعالى أن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه المسألة الثانية من المسائل التي أفردها رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وهو أن الصائم ينبغي ألا يبالغ في الاستنشاق، ألا يبالغ في الاستنشاق خشية دخول الماء ووصوله إلى الجوف عن طريق الأنف، وهذا من باب حفظ الصيام. والأنف منفذ قد يصل من خلاله الماء إلى الجوف، ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وهذا يستفاد منه أن المبالغة في الاستنشاق سنة، لأن هذا فيه نظافة تامة وكاملة عندما يبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء بعد أن يتنظف داخل الأنف بهذا الماء. لكن الصائم لا يشرع له المبالغة في الاستنشاق، ويستفاد من ذلك أن غير الصائم يشرع له المبالغة، وهذا من تمام وكمال النظافة والطهارة. وفي هذا الحديث أن لقيط رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء، والإسباغ بمعنى الإتمام، يعني تمم الوضوء بإتمام المواضع التي شرع لمسلم أن يغسلها بالماء، فإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه. وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، والتخليل بين الأصابع أي تخليل الماء بين الأصابع حتى يتحقق من وصول الماء إلى هذه المواضع، خلل الماء بين الأصابع، أصابع يشمل اليدين ويشمل أيضا الرجلين. وقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا موضع الشاهد للترجمة، وفيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول الماء إلى جوفه. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Laqid ibnu Sabirah atau Sabrah, semoga Allah SWT meridai beliau. Beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang al-wudu. Maka beliau SAW mengatakan, hendaklah engkau menyempurnakan al-wudu dan hendaklah engkau menyela-nyela di antara jari-jari, dan hendaklah engkau bermubalaghah, yaitu berlebihan ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Di dalam hadis ini ada masalah yang kedua yang ingin disampaikan oleh muallif, yaitu bahwasanya orang yang berpuasa tidak diperbolehkan untuk berlebihan ketika al-istinshaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa demikian? Karena kalau dia berlebihan, maka ada kemungkinan air ada yang masuk ke dalam perutnya. Karena hidung ini termasuk jalan masuk ke dalam perut seseorang. Beliau SAW mengatakan, illa antakuna sha'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Diperintahkan seseorang ketika berwudu untuk berlebihan di dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa. Dan diambil dari sabda beliau SAW ini, bahwasanya yang sunnah bagi orang yang berwudu adalah bermubalaghah, yaitu berlebihan di dalam beristinsyak. Dan di dalam hal ini ada hikmah yang besar, yaitu supaya dia mendapatkan kebersihan yang sempurna. Sekali lagi, yang dimaksud dengan istinshaq adalah memasukkan air ke dalam hidung. Adapun istinthar, maka yang dimaksud adalah mengeluarkan air tersebut. Akan tapi kata beliau SAW, hal ini disunahkan bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang berpuasa, maka tidak disunahkan, tidak disyariatkan untuk berlebihan. Laqid ibnu Sabrah di sini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-wudu, maka beliau SAW mengatakan, asbighil wudu, hendaklah engkau menyempurnakan wudumu. Maksudnya adalah ketika mencuci anggota badan, hendaklah dia menyempurnakan cucian tersebut. Yang menyempurnakan ketika dia membasuh anggota badannya ketika berwudu. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaklah engkau menyela-nyela di antara jari-jari. Dan yang dimaksud dengan jari-jari di sini mencakup jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Dan hikmahnya adalah supaya seseorang yakin bahwasanya air sudah sampai kepada kulit. Kemudian beliau mengatakan, wabalik fil istinshaq, dan hendaklah engkau berlebihan di dalam beristinshaq. Dan ini adalah syahid dari terjemah ini, ketika beliau mengatakan illa antakuna sha'iman, kecuali dalam keadaan engkau berpuasa. Ini adalah syahid dari terjemah ini atau dari hadis ini, bahwasanya orang yang berpuasa ketika berwudu maka tidak disunahkan dia untuk berlebihan ketika memasukkan air ke dalam hidung. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم متفق عليه. وهذان الحديثان فيهما المسألة الثالثة من المسائل التي أدرجها تحت هذا الباب، ألا وهي أن الصائم يجوز له أن ينوي الصوم وهو جنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما هو واضح في فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله حجة وتشريع للأمة أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذين الحديثين من الفائدة مكانة أمهات المؤمنين العظيمة، ولا سيما في نقل فقه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور والمسائل والأحكام التي لا يقف عليها إلا النساء فيما يختص بمعاشرة الرجل لأهله ونحو ذلك من الأمور. وبهذا نصل أيها الأخوة المستمعون إلى نهاية هذا الباب، ولا يزال ثمة أمور تتعلق بالفضائل المختصة بالصيام يأتي بيانها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW mendapati waktu fajar masuk waktu subuh dan beliau dalam keadaan junub karena mendatangi istri beliau. Kemudian beliau SAW mandi dan berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berdua berkata, dahulu Rasulullah SAW memasuki waktu pagi dalam keadaan junub, bukan karena bermimpi. Kemudian beliau berpuasa. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam dua hadis ini, muallif ingin menyebutkan kepada kita masalah yang ketiga dari tiga masalah yang ingin beliau sampaikan, yaitu bahwasanya orang yang berpuasa boleh baginya untuk meniat, boleh baginya untuk niat berpuasa sedangkan dia dalam keadaan junub dan belum mandi, padahal sudah masuk waktu fajar, yaitu sudah masuk waktu subuh. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah hujjah bagi umat ini. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan tentang keutamaan dan kedudukan para ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Nabi SAW, ibu-ibu kita semua, orang-orang yang beriman, terutama ketika mereka, yaitu para ummahatul mukminin, menukil sunnah Rasulullah SAW, terutama perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat kecuali oleh para istri ketika mereka bergaul dengan Nabi SAW. Dengan demikian, kita sudah sampai pada akhir dari bab ini, dan di sana masih ada beberapa perkara yang masuk di dalam Kitabul Fadail ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jazakallah khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan. Juga terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Abdul Haray yang telah menerjemahkan. Untuk Saudaraku Saiman Sa'akira, ada tersisa 3 menit ke depan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan yang telah kami terima dari pendengar kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Ada pertanyaan, mau bertanya, ketika hendak berbuka, doa apakah yang di lafadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada umumnya kami mendapati pengajaran di masyarakat kami dari ayah ibu kami dengan mengucapkan lafaz Allahumma laka sumtu sampai selesai. Mohon penjelasan dari Syekh. هذا السائل يسأل عن حديث أن يقول الصائم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإسناد هذا الحديث فيه كلام يضعفه بعض أهل العلم نظرا لما في سنده من كلام. Pertanyaan dari pendengar tentang doa Allahumma laka sumtu ketika berbuka, apakah ini adalah hadis yang sahih atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah mengatakan bahasanya doa ini, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizakika aftartu dan sampai akhir, maka hadis ini di dalam isnadnya ada pembicaraan di kalangan para ulama. Oleh karena itu sebagian mereka mendhaifkan hadis ini karena di dalam isnadnya ada pembicaraan. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Qad hana adzan salatul maghrib ya Syekh. Narju min fadilatikum al-ikhtitam. Fi khitam liqa'ina hadha, as'alullah 'azza wa jalla lana ajma'in ayyuha ikhwatul mustami'un al-kiram an yuwaffiqana lil-'ilm an-nafi' wal-'amal as-salih wat-tawfiq lima yuhibbuhu wa yardah. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وإلى لقاء آخر استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا dan di akhir pertemuan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk setiap kebaikan. Sungguhnya Allah SWT maha mendengar doa hambanya. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.